ma'alane uang niku nyuwun sewu ditentukan saking napane api elek uang niku miturut Kanjeng Nabi sing didelok niku atine. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik secara keseluruhan, kalau dia rusak-rusak secara keseluruhan, ala wahyal kolbi, api elewok niku gumantung ati. Mila dipun ngendikaken innallaha la yang duru ila ajsamikum, Allah niku mboten delok fisikmu. Ati sing apik niki sing duwe sinten ya wong sing apik tok. Mila wong apik niku biasane atine apik, wong elek niku biasane atine elek. Wong apik atine apik, ciri-cirine napa? Seneng lakoni perkara sing apik, rasane betah, pengen sing suwe, ra pengen cepet-cepet rampung, niku jenenge ati sing waras. Wong lo elek niku atine elek, ciri-cirine napa? Ora seneng lakoni perkara sing apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Lah ana perkara apik ra betah, pengen cepet-cepet rampung, niku jenenge ati sing lara. Aibe ditutup kali Allah, carane pripun? Allah tidak menampakkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mila jenengan wani tindak mriki lak mergo dosamu ra ketok. Jajal umpama dosa niku ketok. Ngeri to niku. Jenengan gaweane ndelok sing ora-ora matane beleken. Dadi saben ana wong beleken didelok oh kemesti matane bermaksiat. Ana wong sing gaweane ngrasani cangkeme udunen umpamane. Mesti lak jenengan mriki kok cangkeme udunen mesti bareng rasani wong ngoten niku. Apa kaya Pinokio niku lah gaweane ngapusi urunge tambah dawa. Ya sing pesek niku mesti gaweane ngapusi. Mila jenengan niki kadang-kadang ra pede kok pesek. Pesek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur soalnya ambekane ngirit. Lah wong mancung niku malah cepet mati. Ambekane boros. Tur lak pilek mesti upile gede-gede nek cici. kencur ku ndi entek suaraku iki njaluk kencur aku. Warung cek nandur. Mila sayang banget Allah kali awake dhewe bosok ya ora diketokke. Dosa ya ora diketokke. Mergo sayange Allah marang awake dhewe. Bahkan begitu manusia mati, aibnya kembali ditutup oleh Allah. Carane pripun? Dengan menguburkan jenazah di dalam tanah. Umpama syariat Islam itu tidak mengajarkan orang mati dikuburkan, maka akan terlihat apa yang dilakukan oleh malaikat kepada mereka yang mati. Ning nyatane dipendem. Dadi ning jero kono digebuki kaya ngopo awake dhewe ya ora ngerti. Niku carane Allah ngreksa awake dhewe. Ning jero takoni malaikat mun kan akhir iso jawab apa ora? Awake dhewe ya ora tau ngerti. Jajal umpama wong mati niku ora dikubur, mesti awake dhewe ngerti. Kula takoni napa wonten Gus? Wong sing ora takoni karo malaikat mun kan akhir. Wonten sinten Gus Dur? Soale makame Gus Dur niku ora tau sepi. Sing ditakoni niku sing ditinggalke ziarah. Gus Dur niku makame ora tau tepi sangka peziarah. Mila malaikate gojag-gajeg arep nakoni Gus Dur. Ben arep ditakoni sing ziarah teko malaikate mulih meneh. Nah, akhire bar 10 tahun kuburane sepi baru takoni karo malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man rabbuka? Gus Dur takoni. Napa jawabane Gus Dur? Sampean tuh malaikat model apa? Yang ditanya itu kan jenazah baru kan saya batang lawas. Aman. Malaikate mumet ndase to. Akhirnya malaikate lunga, Gus Dur ngomong, gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur takoni karo malaikat munkar nakir langsung diwene sertifikat husnul khotimah. So, insyaallah tukang syutinge mlebu surga bareng Gus Dur. Mangkat bar pengajian. Tegese bar pengajian kowe modal. Allah. Lah maka Bapak Ibrahim akumullah ngrumangsani Allah niku terlalu apik kali awake dhewe ya awake dhewe kudu apik karo Gusti Allah. Mila dipun ngendikaken, "Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Wonten hadis qudsi Allah dawuh. Barang siapa cinta ketemu dengan aku, maka aku cinta ketemu dengan dia. Tapi barang siapa benci ketemu dengan aku, maka aku benci ketemu dengan dia. Jenengan seneng ketemu oleh Allah, Allah nggih seneng ketemu kali panjenengan. Tapi jenengan mboten seneng ketemu kali Allah, Allah nggih mboten seneng ketemu kali panjenengan. Napa wonten Gus? Ketemu karo Gusti Allah mboten seneng. Kathah duhur nembe aktivitas krungu adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Niku berarti mboten seneng karo Gusti Allah. Enten mboten ngoten niku. Kathah wonge ya teko. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe abang biasane. Sing jilbabe ireng insyaallah nggih luweh parah. Niku wong-wong sing ra seneng karo Allah. Mau ngadani panggilan sayang kok saking Allah. Ngapa awake dhewe malah lunga? Awake dhewe niku seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso. Niku mawon mboten mergo salate tapi mergo buka. Mila kula mbiyen gawe acara teng TVRI Yogyakarta niku laris banget. Sing nonton kathah ngalah-ngalah ke RCTI. Soalnya RCTI teng Jakarta, TVRI kula teng Yogyakarta. Niku sing nonton kathah. Kula pikir mergo seneng kali ceramah kula bono mboten. Ngapa kok nonton TVRI Yogyakarta mergo adzan maghribe luwih dhisik daripada RCTI Jakarta. Kacake 10 menit. Mila kaya wong Lampung iki lak iso maghribe melu Surabaya, imsake melu Medan. Iya, suwe banget. Ora seneng awake dhewe niki ketemu kali Gusti Allah. Ngaji, niki lho dalam rangka kenal karo Gusti Allah. Diundang ngaji kakean sambat, ora mangkat. Mbahasan tonggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Nggih napa mboten? Padahal jaranan niku lak ngundang Demit, kok sing teko wong Trimurjo. Berarti wong Trimurjo kaya mila Bapak Ibu para Demit rahimakumullah. Apa lho? Kencure iki mungkin cerdok dikai uyar sakai banyu wo pekok kowe. Salah meneh bro. Lah ngono ku jenenge wedang kencur, aku njaluk kencure tok. Kalau ngomong kencur dadi kelingan PSK PSK teng Sarkem niku umure 40 tahun, 50 tahun, tapi awake diblonyoe kencur. Lah ngopo e? Kan masih bau kencur. Ayo tukang syutingi mulai pola golek sing ayu iya ana pengajian diundang ra mesti mangkat tanggone nanggap dangdutan ra diundang mangkat begitu krungu asolole wis buka didi padahal dipun ngendikaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'aman ahabba atau dalam riwayat lain dikatakan al mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan cinta karo wong apik sesuk ning padang mahsyar ya bareng wong apik. Jenengan cinta karo wong elek teng padang mahsyar ya bareng wong elek. Jenengan tindak mriki mergo cinta kali Kanjeng Nabi, wallah sesuk ning padang mahsyar jenengan bakal kumpul Kanjeng Nabi. Amin. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo Pak Kiai. Napa menen enten fotone Pak Kiai Husnan Mustofa Hufron. Kula niku gadah kenangan kathah kali Pak Kiai Husnan. Mila kala wingi pas gus-guse ngersake kula ngaji teng Darul Amal ndelah mboten enten wekdal kula niku rasane gelo. Pak Husnan niku nyuwun sewu dijuluki kali Gus Dur napa? Macan putih dari rimba Lampung. Mula soalnya napa sak nggon-nggon pakeane nggih putih ngoten niku. Kula ora dong biyen nganggo baju putih tok iki mergo duwene kuwi apa piye ra dong. Sing penting Pak Kiai Husnan biyen pakeane mesti putih-putih. Zaman beliau cuci darah niku nyuwun sewu. Kula tilik ping pindho. Cuci darah pas ginjele kena niku ana pengajian tetep mangkat. Pak Kiai Husnan niku pengajian nganggo infus niku biasa. Niku wong ampuh niku. Biyen kula kathah oleh ilmune Pak Kiai Husdan. Sing urung siji, piye carane mbojo loro niku urung diajarke kali kula. Kalau lagi ketemu Gus-Gus ini kok, biar gini bapakmu gini ngajari aku kurang siji, Gus nopo ngajari bojo loro. Lah Gus Miftah bojone pinter nembe setunggal, nambah nopo mboten nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi, kalau tidak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi insya Allah bojo kula tetap siji nggih, siji ning Yogyo, siji ning Lampung insya Allah. Amin. Oh, para masake aku kene Lampung seminggu rong minggu randi bojo. Kan yo galau ngono. Ge ketemune rondo-rondo tok ngono. Wingi kula ngaji teng tulang bawang, sing gelem tarabi ngacung rondone ngacung kabeh. Aku yo emoh. Masa aku rabi karo rondo tuwa, teneh aku mati dhisik. Aku lak man rabi karo rondo tuwa lek aku mati dhisik, kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai ulama sing rawuh niki. Ana fotone Pak Kiai Husnan. Nyuwun sewu. Pak Kiai Husnan niku kiai galak, tapi galake niku nyeneng. Lah mitrun kula jane bahasane mboten galak nggih, tegas Pak Kiai Husnan. Sing lucu wingi kula ngaji teng Punggur niku tengene Pak Kiai Mas Ruri ketemu karo kiai. Kiai tak guarapi sak kemenge sak pol-pole. Begitu rampung ngomong kali kula. Jenengan namine sinten Pak Kiai? Kula Daraini Ali. Waduh aku. Bar tak garapi ternyata Pak Daraini Ali. Pak Daraini kula dongake jenengan panjang umur, endelah kok wingi malah mati. Muga-muga husnul khatimah. Amin. Dadi nyuwun sewu jenengan tindak mriki seneng karo kiai sesuk ning Padang Masar insyaallah kumpul kalih para kiai. Amin. Amin. Senajan ton jenengan ora duwe nasab kiai kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Tapi lah teng alam donya jenengan senengane mung karo artis dangdut, Trio Macan, Ayu Ting Ting, waspadalah. Sesuk ning Padang Masar jenengan kabeh bakal pikantuk alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo, Kanjeng Nabi napa Ayu Ting Ting? Kiai napa Trio Macan? Solawatan napa dangdutan? Pengajian napa jaranan? Sallu ala Nabi Muhammad. Kudune semangat. Mila lak sakniki wong seneng krungu dangdutan, krungu gamelan, jaranan, teko niku ya ana sejarahe. Soale mbiyen jaman Wali Songo narik wong supaya gelem ning masjid niku ya nganggo gamelan. Mila menawi teng masjid Kauman Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat niku ana gamelan loro sing kondang, siji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Tujuane supaya narik wong mangkat ning masjid. Mila napa teng masjid niku kok ana puji-pujian cara ahli sunnah wal jamaah niku dalam rangka narik wong supaya gelem mangkat ning masjid sinambi ngenteni sing ning sawah ditunggu karo puji-pujian. Ah kula diprotes kali kanca kula Muhammadiyah. Kalau Gus Mekah Madinah ora ana puji-pujian. Ngopo kok ning Trimurjo ana puji-pujian? Kula jawab beda. Bedane apa ngenteni kencur teko. Kaya jadilan no kaya ramem kaya dadi jaranan piye bro no. Ya Allah ya sekarang gak minggat mulai kencur waktu itu udah balik ke suara tadi nyuwun sewu diprotes kali kocok kula Muhammadiyah sama kama dinakir ada puji-pujian no. Baratan ngopo ning Trimurjo ada puji-pujian ya kula jawab beda. Bedane napa Mekah Madinah niku urung adan masjide wis kebak lah ning Trimurjo sing pujian cangkeme nganti kesel yo ora mangkat-mangkat. Mila Bapak Ibu rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin dalu menika kula panjenengan sami saged dipun kempalaken wonten panggonan ingkang apik. Ketemu kali tiyang apik. Wonten acara ingkang apik. Insyaallah benjang teng Padang Masar bakal kumpul kali tiang-tiang apik. Amin Allahumma amin. Tambah apik mergo kipas angine teko. Aku sembatin kan mau sumuk banget. Ayo begitu ono kipasir ono colok aneh. No. Modar ramurup tau kandang ini kan. Aku bocah iki nganggo kalung nembe kalingan. Ngen kula niku sing dikalungi wonten niku biasane sapi sing ajeng dikorbanke niku. Oh, panitia. Panitia janda nggih. Niku sing salah mboten colokane iki pasangine sing modar ta kandhane. Oh, murup. Ya bener digoyang-goyang ke lak nyentor aku masuk angin bro. Piye cah iki iki. Jenengmu siapa jenengmu? Jenengmu siapa? Siapa? Harmuji. Apa? Harmuji. Elek banget jenengmu. Matur nuwun Harmuji, muga-muga mulai pengajian Harmuji rabi. Amin. Wes, oh sampun lho, rupa kaya ngono ya payu to. Ya muga-muga bojone Harmuji meteng. Amin. Kembar 15. Lah, ngomong apik, apik lan alane uwong niku nyuwun sewu. Ditentukan saking napane api eleke uwong niku miturut Kanjeng Nabi sing didelok niku atine. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik secara keseluruhan, kalau dia rusak-rusak secara keseluruhan, ala wahyal qalbi, api eleke uwong niku gumantung ati. Mila dipun ngendikaken innallaha la yang duru ila ajsamikum, Allah niku mboten delok fisikmu. Jenengan dhuwur, gedhe, cilik, lemu, kuru ora didelok karo Gusti Allah. Mula ibu-ibu sing lemu nyantai mawon. Lah jenengan pengen kuru kaya kula gampang, mang poso Daud kaya kula kuru. Daud niku sedina poso, sedina mboten. Kula mbiyen 105 kilo. Sakniki kula 75 kilo. Mudhun 35 kilo. Poso Daud sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan poso kula nggih Daud. Ya ora kok. Masa Ramadan Daud ya. Lah ibu-ibu arepe Daud kaya kula abot pengen kuru gampang, bojomu kon rabi meneh. Insyaallah mergo pikiran awakmu iso kuru, 3 bulan kuru, 5 bulan kowe setruk. Setruk niku penyakit napa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Niku setruk. Senyum seimbang niku ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong setruk niku ngguyuni namung ngiwot tok ora ana sing nengen. Harmuji tolong dicontohkan. Ora didelok saka fisike lemu kuru ra urusan. Ora apa-apa. Sing didelok ora dhuwur pendeke, wala ila suwarikum ra didelok gambare. Ayu elek niku mboten urusane, ora didelok karo Gusti Allah. Mila jenengan dadi wong ayu ora usah sombong. Niku namung given pemberian. Jenengan rupane elek ya ora apa-apa. Niku ki namung ujian. Anjengan cek niki rupane elek nyuwun sewu. Kadang-kadang malah wong sing elek bojone ayu kok. Soale napa? Qabil Habil. Qabil niku wong sing ganteng, bojone elek labuda. Habil niku wong elek lahir ning donya oleh bojo jenenge Ikrimah. Lho, mila ana kalane le, sing lanang kuwi elek, sing wedok ayu. Ana kalane sing lanang ganteng, sing wedok elek. Lah sing lanang ganteng, sing wedok ayu kaya kula niku jarang. Jarang ngono. Mila sing rupa-rupane elek tak dongake muga-muga sok bojomu remuk. Amin. Kata sing jomblo tadi iki, tak dongake sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insyaallah. Ora didelok sangka mancunge sangka peseke. Mila wong wedok saniki sing diruwok sing diurus mung gambar rai tok. Ditempul, mau pengajian dempulan raine kabeh. Wedak FIFA nomor 4. Wedake bagoran regane 1500an. Arise dikelok ganti buntut kalau jengking. Rumangsa pesek gawane Singapura suntik solikin, silikon kok solikin. Wong ora ndelok dandani fisik wala drijine diopake medikur pedikur plecur. Ngopo to wong wedok saiki kwalik-walik. Ning bojone ning omah disawang bojone sak-sake lak pengajian ayune kaya ngene. Lah pengajian ya Allah jilbabnya abang, bajunya kuning, rok hijau, alah, gabungan PDI Golkar PKB, sandale jinjit ngarep, ambune wangi, bahasane ngomah di sawang bojone le, nyawah, daster tua bolong-bolong, ambune sambel terasi, boyoke bekas keroan, tali kotange petele siji wisan, alah, menzizikan. Ingat bu, di luar sana persaingan semakin ketat. Dandan sing apik ning arep bojone. Ana tanggane mantenane acara jam 2 jam 8 wis dandan. Kowe nek kaya galundeng. Wah. Jam 10 ngantuk turu mengkurep rawane mlumah. Piye wong wedok saiki? Enten ibu-ibu muslimat. Waduh, apa bedane muslimat kalih fatayat, Bu? Bedane siji, lak fatayat niku ambune parfum, muslimat ambune balsem. Ora didelok mancung PSMU, ora didelok merongos mingkemu. Mula wong-wong kula paling sing delok wong wedok, wong lanang cangkeme dikawati. Ngopo? Jijiki. Orang yang ngawati untune berarti dia merasa dirinya adalah merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Apa bedane wong biyen kali wong sakniki? Bedane siji, wong biyen niku otot kawat, balung besi, wong sakniki gigi kawat untuk selfie. Ora didelok niku karo Gusti Allah. Jenengan nyantai mawon, merongos niku malah nyenengke urung kuliah wis duwe gelar. Napa gelare MSC? Napa niku MSC merongos sak cangkeme. Mboten dipirsani kalih Allah. Walaki yang duru ila kulubikum. Angin pestine ingkang dipun pirsani kalih Allah niku napa? Atine wa akmalikum dan perbuatannya. Maka api eleke menungso mboten mergo fisike, tapi mergo atine. Menawa kula ndelok wong ganteng ya ra gumun, ndelok wong ayu ya ra gumun niku namung sementara kok. Sesuk niku lak jenengan bojone elek ning swarga, sing lanang bakal ganteng kaya Nabi Yusuf, sing wedok ayu kaya Siti Zulaikha. Mila senajan to bojomu saiki elek ngempet to lek. Lak kowe ra tahan delok bojone raimu gampang tutupi bantal pas kelon rampung to. Ngono kok senengane nyawang bojone tanggane. Setan sing godha rumah tangga niku jenenge setan dasim. Jadi sing lanang delok bojone sing wedok ketok luwih ayu, bojone tanggane, wong wedok delok bojone tanggane ketok luwih ganteng. Apa meneh tanggane rambutnya gondrong. Wow. Lah, ati sing apik niki sing duwe sinten ya wong sing apik tok. Mila wong apik niku biasane atine apik, wong elek niku biasane atine elek. Wong apik atine apik, ciri-cirine napa? Seneng lakoni perkara sing apik, rasane betah, pengen sing suwe ra pengen cepet-cepet rampung, niku jenenge ati sing waras. Wong lo elek niku atine elek, ciri-cirine napa? Ora seneng nglakoni perkara sing apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Lah ana perkara apik ra betah, pengen cepet-cepet rampung, niku jenenge ati sing lara. Tak takon bapak ibu nyuwun sewu, atimu waras napa lara? Waras napa lara? Waras. Kula wengi ketemu wong edan kula takoni jawabane nggih waras. Tegese napa ora ana wong edan ngaku. Kan saniki kathah wong edan urung bodho wis takdiran. Presiden iku menang. Allahu Akbar. Kuwi wong kentir. Urung poso kok wis bodho. Kudune poso dhisik nembe bodho. Wong iki urung poso kok bodho. Kathah saiki wong aneh-aneh niku. Siap presiden ngono kuwi ya ana ngono kuwi. Po kalah kok ngaku menang, tuman. Saiki wis rampung pemilu bebas, lha wingi sakjerenge pemilu ra oleh ngoten iki. Wis bar pemilu wis omong-omonge oleh. Lha nyuwun sewu, wong menang gaya sombong niku jenenge jumawa. Kalah iso nrimo niku jenenge legawa. Tapi kalah ngakune menang jenenge kok malah Prabowo iki ngawur. Aku ora ngomong kuwi kok. Kalah kok ngaku menang, tuman. Kalau kula sesuk mulai sadrenge kula mangkat ngaji teng PCINO Korea Selatan, kula mbleh sapi loro. Wong mlemu niku ajeng kula tulisi kemenangan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Aku ngono kok. Lah engke musuhe tiang-tiang Salafi Wahabi kok. Musuhe sing dhek demo ning kono le. Ulamae dicekel demo, aksi bela ulama. Kalimat tauhid dibangkar karo bocah bancer jerene demo, aksi bela tauhid. Apa meneh aksi bela negara demo. Lah cara santri pondok napa niki Nasrul Ilmi, ora perlu demo le. Aksi bela ulama ya manakipan. Aksi bela nabi maulutan. Ngono wae aksi bela negara istikhosahan. Aksi bela Quran semaan. Aksi bela ilmu sorokan. Aksi bela santri putri lamaran. Rampung ta? Pandai wae. Urip kok sepaneng. Dolanmu kurang adoh. Turumu kurang bengi, kopimu kurang kental ya ngono kuwi. Kurang kental sangit bisa. Wong apik niku atine apik, waras. Wong elek niku atine lara. Ayo, ibu-ibu kon jawab atine waras. Saiki tak takon. Bu. Salat niku sae napa awon? Sae. Yen pas salat niku jenengan biasane seneng sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? Cepet-cepet rampung berarti atimu lara. Mila napa kul huwallahu ahad niku dipun wastani surat al-ikhlas. Soale tiang metro paling ikhlas yen imame maca kul hu. Traweh kok kesuwen apa meneh 20 rakaat. Wis bengok-bengok. Kaya kula ning Purwokerto, arepe safari Ramadan kali kanca-kanca artis nih. Begitu kula traweh imame bar Fatihah sing diwaca waduha. Aku lho mboten walah waduha. Ternyata kula diapusi sing diwaca rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim wa duha wal laili idza sajja Allahu akbar cocok wal laili idza sajja berarti adine awake dhewe niki lara mong perkara apik kok senengane cepet rampung Pak katakan khotbah Jumat niku sae napa awon saya yang pas ngerungoke khutbah ini kan jenengan biasanya ngerungoke tenanan apa ditinggal turu turu berarti hatimu loro sopo saya ngomong waras khotipnya bengok-bengok ya masiral muslimin makmumnya malah produksi air mineral ces mila kok kulo ngaji bengok-bengok jenengan ngantuk berarti hatimu loro awakmu ngantuk ya rapopo tapi tak emotakan Imam Al-Ghazali dawuh an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti jenengan pengen cepet-cepet mati. Kita kandani bro, sak ganteng-gantenge wong iki lak ngantuk ketok elek. Lah wong gantenge ngantuk ketok elek apa meneh wong merongos ngantuk. Elek banget. Gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangaplan gedang kluthuk mateng sak cengkeh wong sing ngantuk lambene sallu ala nabi Muhammad lara nih lara ati nih ibu dijawab basa kali bojone niku sae napa awon sae jenengan teng dalem kali bojone basa napa mboten? Mboten berarti atimu waras napa lara? Lara. Awakmu iki lucu kok karo bojone ora basa, mbasan karo bakul bakso basa. Karo bojone ayo Pak Madiang karo bakul bakso Pak kula tumbas. Kurang ajar to niku. Pertanyaan kula karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa. Kek jenengan diwenehi napa karo bakul bakso? Pentol apa pentole bojomu kurang gede lara ning bu qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada ngendikan sing apik niku luweh disenengi karo Gusti Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Mila ngaten mawon, men kula sowan mriki ana oleh-oleh, ibu-ibu kula ajak ndonga. Sing lanang meneng mawon, rampung ndonga kula yakin ibu-ibu iso basa karo bojone. Ayo Bu ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Wong wedok, sak nggon-nggon wong ndonga iki tangane diangkat, mok kempet ki ngopo? Ndonga kok ngene iki gaya banget to iki. Gusti Allah kok mau remehke ngene iki lho kurang ajar. Diangkat. Aku ngerti kowe ngopo ngempet tangan. Soalnya gelangmu karet. Medhi lak konangan ya ra. Beda lak gelang kan Harley beda. Padake kowe gelang karet, Bro. Kiai milenial, Bro. Ayo ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun. Dumateng panjenengan. Kowe meneng cangkemmu iki wong wedok tok. Iki kipli iki ngopo kipli? Meneng kok iki dungane wong wedok sing lanang ngamini lak wis rampung. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun. Dumateng panjenengan. Sak wangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang amin Allahumma amin. Gampang mah. Mang titeni kok seminggu meneh ibu-ibu Trimurjo cangkeme merongos kabeh. Niku mergo ora basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Ye amin ngono kelakon. Lha mungkin jenengan kondur langsung praktek. Assalamualaikum papa. Iya. Yeah. Waalaikumsalam mama. Ala mama tong kaya melentek-melentek. Esono. Mamah badhe tindak pun di mamah tandur papah ngono. Ya basa. Kan cirine wong wedok sing apik miturut kitab akhlakun nisa niku napa? Innadzarta ilaiha sarratka. Ketika kamu lihat dia menyenangkan, menyenangkan secara fisik dan non fisik. Fisike ayu, non fisike yo ayu. Fisike dandan sing ayu non fisike anggah gue yo ayu termasuk ngendikane yo ngendikan sing ayu. Ngendikan sing ayu ku yo basa wong Jawa kok. Jawa yo basa kok pripun. Kula mbiyen bojo kula ora iso basa tak ajari 3 bulan iso basa. Begitu ngomong basa kali kula malah matur, "Walah babah, awake dhewe iki lak ngendikan basa kok kula rumangsa kaya nonton ketoprak." Cangkemmu, cangkemmu aku. Kan kepenak. Dalu mungkin jenengan kundur ketemu bojone bapak, pun apa dalu menika panjenengan ngersake cike-cike ngono kuwi. Awakmu ora ngerti cike-cike? Aku ngaji ning Taiwan mulai diparani karo wong ngomong bahasa Taiwan. Oi, cike-cike. Kula meneng mawon. Oi, cike-cike. Akhirnya kula jawab, "Yes, cike-cike." Padahal kula ora ngerti artine. Begitu kula mlebu kamar didodok kamar kula tok tok tok tok tok. Eh, cike-cike, cike-cike. Kula mbatin kok cangkeme cakicik wae iki ngopo? Akhirnya kula takon kali panitia, nah wong ketemu aku ngomong cike-cike ngapa aku duyak ning kamar. Lah Pak Kiai jawab napa? Yes. Oh alah Kiai, Kiai cike-cike niku jenengan ditawani kelon. Lah, aku ora ngerti artine kok. Ya tak jawab yes. Jajal ngerti artine tak jawab. Oke. Okay. Ela ibu-ibu mungkin kundur matur sing sae nggih. Bapak cike-cike. Pengono Harmuzi ketemu bojomu. Cike cike. Ketemu bojone ora dijaluk. Aku kesel aja mok tolak, Bu. Wong lanang kok sekali-kali mok tolak. Bibit wong lanang arepe golek meneh gara-gara mok tolak. Sak kesel-kesel awakmu, aku kesel Pak. Terus pripun prasmanan mawon nggih? Pripun kuwi mang buka dhewe tutup dhewe ngono niku jenenge prasmanan. Lah kula iki rumah tangga menang iki guyon napa Pak? Guyone lanang kali wedok niku lak disengiti karo setan dan pahalane besar. Wong lanang niku guyu karo wong wedok mung kuwi pahalane padha karo haji pisan. Dadi awakmu ketemu bojone haji pindo, Bro. Tenang. Setanku paling sengit anjenengan guyon karo bojone. Mila kula mulai ngaji kok bojo kula turu ngiler, langsung tak goleki ember tadai. Iya. Pahala. Kowe ketemu bojomu ngambung tangan. Muah, muah kuwi padha karo ngambung Hajar Aswad. Maka awak mulai serung rabi maneman tanganmu rung kaya Hajar Aswad. Kelasnya munggu cewek tok. Oke, bapak makin kundur, Bu. Hajar Aswad. Nyah. Gagah, Bro. Wong wedok iki ngono kuwi karo wong lanang. Lah kula guyon mulih kok kula pengin karo bapak bojo kula mlebu kamar kula langsung nyanyi. Tol jaena ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangan-dangan. Yes aku ngono. Karo bojo ora apa-apa, Pak. Piye to? Kowe iki nyanyi malah bojomu lunga, malah kowe nyanyi ning omah. Bojone kerja lawange dibuka malah nyanyi. Nggir minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir bojoku ra ning omah. Tukang syutinge liwat. Oke. Codot dilawan. Mila fungsine ngaji niki ndadekke awake dhewe supaya duwe ati sing apik. Carane pripun? Kanjeng Nabi dawuh, "Alaikum bimujalasatil ulama." Awake dhewe niki kudu cedhak karo ulama, kudu gelem ngaji karo kiai.